Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yahibbu rabbana wa yirdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ya ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullah, telah kita bacakan matan hadis yang ke-10 atau 9 dari kitab Bulughul Maram karya dari Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu ay yaghsilahu sab'a maratin ulahunna biturab. Sucinya bejana salah seorang di antara kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ada seekor anjing yang ia menjulurkan lidahnya kemudian menggerak-gerakkan di air yang ada di bejana salah seorang di antara kalian, maka cara mensucikannya adalah dengan dia mencucinya sab'a marat, sebanyak 7 kali. Ulahu Nabi Turab, salah satu dari 7 cucian tersebut ia awali dengan tanah. Naam. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Dan di dalam hadis ini, ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullah, mereka para ulama menyebutkan ahkam katsirah, hukum-hukum yang banyak terkait faedah yang bisa kita ambil dari hadis tersebut. Masalah yang pertama yang dibahas di kalangan mereka para ulama, para fuqaha, terkait hadis yang tadi kita sebutkan adalah halil kalbu tahir am najasun. Masalah yang pertama yang dibahas oleh mereka para fuqaha adalah tentang hukum anjing. Apakah anjing itu binatang yang suci atau binatang yang najis? Apakah anjing tersebut itu binatang yang suci atau binatang yang najis? Karena di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita ketika melihat ada seekor anjing yang ia menggerak-gerakkan lidahnya di air di air bejana salah seorang di antara kita, untuk kemudian kita mensucikannya. Bahkan Rasul menyebutkan tidak cukup dengan 1 kali cucian, bahkan dengan 7 kali cucian yang pertamanya diawali dengan tanah. Naam. Sehingga dengan hadis ini dijadikan pembahasan di antara mereka para fuqaha, apakah anjing tersebut najis ataukah tahir ataukah suci. Dalam masalah ini mereka para fuqaha, para ulama, terbagi menjadi 3 pendapat terkait masalah suci atau najisnya anjing. Para fuqaha, para ulama, terbagi menjadi 3 pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat yang masyhur dari Al-Imam Malik rahimahullahu taala, dan termasuk riwayat dari mazhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Naam. Menyebutkan bahwasanya al-kalbu tahirun kulluhu. Bahwasanya anjing, binatang anjing seluruhnya suci. Binatang anjing seluruhnya suci. Hatta riquhu, bahkan liurnya, bahkan liurnya anjing. Nah, dikatakan sebagai binatang yang suci, bahkan air liurnya, bahkan air liurnya. Ini pendapat yang masyhur dari mazhab al-Imam Malik ibn Anas rahimahullahu taala. Kemudian mereka membawakan ke makna alasan kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar seorang muslim ketika menjumpai bejananya dijilati, ataukah anjing, seekor anjing menggerak-gerakkan lidahnya meminum air di bejana tersebut untuk kemudian dicuci sebanyak 7 kali cuci. Mereka membawakan perintah Rasul kepada perintah istihbab, dan ilatnya adalah ta'budiyah, bukan disebabkan karena najisnya anjing tersebut. Itu adalah sebagai ibadah yang kita diperintahkan dan diatur oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakannya, bukan disebabkan karena najisnya anjing tersebut. Naam. Di antara dalil dari pendapat beliau rahimahullah adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surah Al-Ma'idah ayat yang 4. Allah berfirman, yas'alunaka madza uhilla lahum. Mereka bertanya kepada engkau ya Rasul tentang perkara apa saja yang dihalalkan untuk mereka. Kemudian Allah perintahkan, qul, katakanlah, uhilla lakumut thayyibat. Telah dihalalkan bagi kalian perkara-perkara yang baik. Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibin tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru smallahi 'alaih. Dan demikian pula apa saja yang kalian ajarkan kepada binatang-binatang buruan, anjing-anjing yang pintar, yang cerdas, yang kalian mengajarkan kepada anjing-anjing tersebut perkara apa saja yang Allah Azza wa Jalla ajarkan kepada kalian, maka makanlah seluruh binatang-binatang buruan yang ditangkap oleh anjing-anjing tersebut, dan sebutlah nama Allah Azza wa Jalla ketika kalian melepasnya. Sehingga di dalam ayat ini dijadikan dalil oleh Al-Imam Malik rahimahullah bahwasanya anjing adalah binatang yang suci. Karena di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk langsung memakan semua binatang-binatang buruan yang ditangkap oleh anjing-anjing yang pintar tersebut. Dan sama sekali tidak disebutkan perintah dari sisi Allah Azza wa Jalla agar kita mencucinya terlebih dahulu. Demikian pula tidak disebutkan riwayat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk seseorang mencuci setiap binatang-binatang tangkapan anjing-anjing tersebut ketika seorang berburu. Namanya anjing ketika dia menangkap hewan yang ditembak oleh tuannya atau pemiliknya, ia akan menggigitnya. Ya kan, menggigitnya, sehingga secara otomatis liurnya itu terkena ke binatang tersebut. Namun tidak disebutkan adanya perintah untuk kita mencucinya. Sehingga ini diantara dalil yang menyebutkan bahwasanya air liur anjing adalah air liur yang suci, dan anjing adalah binatang yang suci dan tidak najis. Dan tidak najis. Naam. Kemudian dalil yang berikutnya riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Umar menceritakan, kanatil kilabu taqbalu wa tadbaru fil masjid fi zamanin nabiy sallallahu alaihi wasallam falam yakunu yarishuna shay'an min dhalik. Bahwasanya dahulu, kata Ibnu Umar, radhiyallahu taala anhuma, anjing-anjing itu biasa masuk dan keluar di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar dahulu beliau biasa berada di masjid dan beliau mengkisahkan kejadian yang beliau alami ketika tinggal di masjid tersebut. Banyaknya anjing-anjing yang keluar masuk di dalam masjid pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan dalam riwayat ini, falam yakunu yarishuna syai'an min dzalik, dan tidaklah terlihat sama sekali mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyiramnya, membersihkan bekas dari anjing-anjing tersebut ketika masuk ke dalam masjid. Falam yakunu yarishuna syai'an min dzalik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Dan Ibnu Umar di dalam hadis ini menisbatkan kejadian ini pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tidak ada pengingkaran, sehingga dari sisi siyak hadisnya teranggap sebagai hadis yang marfu. Ketika sahabat Rasul mengabarkan kepada kita satu kejadian yang dilakukan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tidak ada pengingkaran dari Rasul, maka menunjukkan hadis ini memiliki hukum yang marfu. Rasul seakan-akan menyetujui hukumnya dan konsekuensinya. Ini di antara dalil yang disebutkan oleh beliau Al-Imam Malik rahimahullah sebagai pijakan, landasan hukum yang menyebutkan bahwasanya anjing tersebut adalah binatang yang suci, binatang yang suci, sehingga seluruh jasadnya, dari rambutnya, dari dagingnya, dari air liurnya, ini semuanya adalah sesuatu yang suci. Adapun perintah ketika seseorang melihat bejananya terjilati oleh seekor anjing dengan mencucinya sebanyak 7 kali, mereka membawakan ke perkara at-ta'budiyah. Itu hanya sekedar perintah yang dilandasi untuk seseorang beribadah kepada Allah Azza wa Jal, bukan disebabkan karena najisnya anjing tersebut. Kemudian pendapat yang kedua keterbalikan dari pendapatnya Al-Imam Malik rahimahullah, yang menyebutkan bahwasanya anjing seluruhnya adalah najis. Anjing seluruhnya adalah najis, air liurnya, bulunya, dan yang semisalnya. Naam. Dan ini adalah mazhabnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan salah satu riwayat dari perkataan Al-Imam Ahmad rahimahullah, dan mazhab ini adalah mazhab jumhur dari kalangan mereka para al-ulama, para fuqaha, dan mazhab ini dirajihkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Demikian pula oleh Al-Imam As-Sun'ani rahimahullahu taala. Di antara dalil mereka yang menyebutkan bahwasanya anjing adalah binatang yang najis, dan sebab-musabab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mencuci bejana tersebut sebanyak 7 kali disebabkan karena najisnya air liur anjing, adalah hadis yang disebutkan dalam bab yang tadi kita sebutkan. Perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah untuk seseorang mencuci bejananya sebanyak 7 kali, yang pada awal kali pertamanya ia mencucinya dengan tanah. Naam. Al-Imam Sun'ani rahimahullah menyebutkan bahwasanya di dalam hadis Abu Hurairah tersebut itu memiliki beberapa hukum. Di antaranya kata beliau rahimahullah, najasatu famil kalbi, najisnya mulut seekor anjing. Al-Imam Sun'ai rahimahullah termasuk dari mereka para ulama yang merojihkan mazhab jumhur dari kalangan mereka para ulama yang menyebutkan bahwasanya anjing adalah binatang yang najis. Anjing adalah binatang yang najis, bulunya, air liurnya, dan yang semisalnya. Naam. Al-Imam Sun'ai rahimahullah ta'ala berdalil dengan hadis ini melalui beberapa sisi. Sisi yang pertama, kata beliau rahimahullah, min haitsul amri bil ghusli lima walagha fih. Adanya perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam agar seseorang mencuci bejana yang dijilat oleh seekor anjing. Nah, ini yang pertama. Sehingga perintah untuk mencuci bejana tersebut sebabnya adalah karena najisnya mulut yang mulut seekor anjing. Naam. Wal iraqatu lil ma. Kemudian sisi yang berikutnya yang menyebutkan najisnya anjing adalah perintah untuk seseorang menumpahkan air yang ada di bejana tersebut. Karena disebutkan dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah terdapat tambahan fal yuriqhu. Hendaklah dia menumpahkannya, hendaklah dia membuangnya. Ini menunjukkan perintah untuk seseorang membuang air yang ada di bejana yang telah dijilati oleh seekor anjing sebagai dalil najisnya bejana dan najisnya air yang ada di bejana tersebut. Naam. Demikian pula sisi yang berikutnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuhuru ina'i ahadikum. Pada lafaz tuhuru ina'i ahadikum, sucinya bejana salah seorang di antara kalian, idza walagha fil kalb, sampai dengan akhirnya di dalamnya berisikan dalil disebutkannya dengan lafaz tuhur, lafaz at-tuhur, yang disertai dengan seseorang mencuci bejana tersebut. Dan kalimat ini, kata beliau rahimahullah, tidaklah diucapkan melainkan untuk sesuatu yang berhubungan dengan hadas atau sesuatu yang berhubungan dengan najis. Ketika seorang berhadas, dia harus bertoharah, ya kan? Ketika seorang terkena najis, dia harus bertoharah. Dan Rasul menyebutkan dengan lafaz tuhur, menunjukkan bahwasanya air liur, demikian pula mulut seekor anjing, itu adalah sesuatu yang najis. Naam. Kemudian sisi yang berikutnya, perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk seseorang menumpah isi air yang ada di bejana tersebut. Adanya perintah untuk seorang menumpahkan air dalam keadaan dari satu sisi, kata Imam Sun'ani rahimahullah, idha'atul mal, menumpah air yang ada di bejana kalau semisal bukan najis, maka ini termasuk dari perbuatan seseorang membuang harta, membuang sesuatu dalam keadaan dia masih bisa untuk menggunakannya. Nah, falau kana al-ma'u tahiran lamma amara bi idha'atihi. Al-Imam Sun'ani beliau menyebutkan, kalaulah semisal air tersebut masih sebagai air yang suci, bukan air yang najis, tentulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan kita untuk menyia-nyiakan air tersebut. Nah, tapi diperintahkan untuk kita membiarkannya dan memanfaatkannya. Karena disebutkan dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk melakukan perbuatan idha'atil mal, menghambur-hamburkan harta dalam perkara yang sia-sia. Naam. Wa huwa zahirun fi najasati famihi. Sehingga dengan beberapa sisi ini, kata Imam Sun'ani rahimahullah, sebagai dalil yang jelas tentang najisnya mulut seekor anjing. Wa alhaqa bihi sa'iru badanihi qiyasan 'alaih, dan diserupakan dengannya seluruh badannya, kakinya, bulunya. Naam. Itu semuanya najis karena dikiaskan pada mulut seekor anjing. Ini diantara dari istidlal yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Dan ini pendapat yang dirajihkan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala. Demikian pula Syekh Nuthaimin rahimahullahu taala. Dan ini mazhab dari jumhur dari kalangan mereka para al-fuqaha. Namun terdapat keterangan penjelasan tambahan dari Syekh Ibn Baz, demikian pula oleh Syekh Nuthaimin rahimahullah, ketika seseorang menyentuh seekor anjing dalam keadaan kering, berbeda hukumnya ketika dia menyentuhnya dalam keadaan basah. Kalau dalam keadaan kering, ini tidak mengapa, karena tidak adanya bagian yang menempel di tangannya. Tapi kalau semisal basah, maka dia harus menyucinya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang tadi kita sebutkan. Wallahu a'lamu bishawab. Pendapat yang ketiga dari kalangan mereka para fuqaha adalah pendapat yang menyebutkan padanya ada tafsil, ada perincian. Dan ini adalah pendapat yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, dan mazhab dari Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, salah satu riwayat dari Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Naam. Perincian tersebut adalah sya'ruhu tahir. Bulunya anjing itu suci. Naam. Wariquhu najasun, adapun air liurnya itu najis. Adapun air liurnya itu najis. Sehingga bulunya suci, adapun air liurnya itu najis. Sehingga menggabungkan beberapa riwayat yang tadi kita sebutkan. Dan Syekhul Islam rahimahullahu taala menyebutkan dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa, wa hadza ashahhul aqwal, dan ini adalah pendapat yang paling sahih. Dan mereka berdalil tidak adanya dalil yang jelas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula dalam Al-Qur'an yang menyebutkan najisnya anggota-anggota badan seekor anjing. Yang ada disebutkan adalah perihal air liurnya, sehingga kita berhenti pada nas. Nah, pada nas yang sahih, terkhusus ketika menentukan sesuatu itu najis atau tidak. Nah, wallahu a'lamu bishawab. Terus mana yang rajih? Nah, mana yang rajih? Wallahu a'lam. Untuk lebih hati-hatinya, ya kita mengambil pendapat dari jumhur dari kalangan mereka para fuqaha, para ulama. Sehingga ketika ada seekor anjing yang memasukkan tangannya, memasukkan kakinya ke air ember, yang ada di ember atau yang semisalnya, maka terkena kepada ember tersebut hukum hadis yang tadi kita sebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Naam. Wallahu a'lamu bishawab. Dan sebagian mereka para fuqaha menyebutkan kisah dari Ibn Umar yang menceritakan kisah yang tadi kita sebutkan, bahwasanya anjing-anjing pada zaman Nabi SAW keluar masuk di masjid dalam keadaan mereka para sahabat Rasul tidak membersihkannya, membawakan kemungkinan hukumnya mansukh sebelum datangnya perintah dari Rasul SAW untuk seseorang mencuci bejana ketika dijilati oleh seekor anjing sebanyak 7 kali cucian, yang tadi kita sebutkan hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Wallahu a'lamu bishawab. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan ijma' dari kalangan mereka para fuqaha, bahwasanya air kencingnya anjing dan kotoran anjing adalah sesuatu yang najis. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan ijma', kesepakatan para ulama, bahwasanya air kencingnya anjing dan kotoran anjing adalah sesuatu yang najis, sehingga harus dicuci. Sehingga harus dicuci. Yang khilaf adalah dalam hal air liurnya dan bulunya. Air liur dan bulunya serta anggota badan anjing, apakah najis atau tidak. Dan tadi kita sebutkan pendapat jumhur dari kalangan mereka para fuqaha yang menyebutkan najisnya anjing tersebut. Kemudian masalah yang berikutnya adalah hukmul ma idza walagha fihi al-kalb. Hukum air apabila ada seekor anjing yang menjilatnya. Kalau tadi kita sebutkan untuk air liurnya najis. Nah, sekarang hukum air tersebut apakah najis atau tidak? Ini juga dibahas oleh mereka para al-fuqaha. Dan mereka para fuqaha rahimahumullah berselisih menjadi beberapa pendapat terkait masalah tersebut. Pendapat yang pertama yang menyebutkan bahwasanya airnya najis. Airnya najis. Dalilnya adalah perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk seseorang menumpahkan dan membuangkan air tersebut. Nah, kalau semisal bukan najis, maka tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk memanfaatkannya. Karena beliau melarang seseorang untuk menghambur-hamburkan harta dalam perkara yang sia-sia. Dan ini adalah mazhab dari Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, Al-Imam Syafi'i dan Al-Imam Ahmad rahimahullah dalam salah satu riwayat, dan Al-Imam Nawawi rahimahullah menisbatkan ini adalah mazhab dari jumhur dari kalangan mereka para al-fuqaha, para ulama. Nah, sehingga jumhur para ulama menyebutkan anjing adalah binatang yang najis, dan air yang dijilati oleh anjing adalah air yang najis karena adanya perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita untuk menumpah air di satu bejana apabila air tersebut telah dijilati oleh seekor anjing. Nah, pendapat yang kedua yang menyebutkan bahwasanya air tersebut adalah air yang suci. Air yang suci. Dan mereka membawakan penyebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mencuci air tersebut sebanyak bejana tersebut sebanyak 7 kali adalah disebabkan karena faktor at-ta'abbudiyah. Kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dan itu adalah syariat Allah azza wajalla yang tidak ada ilatnya, tidak ada sebabnya. Nah, ataukah sebagian mereka membawakan pada keadaan yang khusus, pada keadaan yang khusus, yaitu keadaan apabila anjing tersebut tertimpa satu virus, satu penyakit yang dikhawatirkan pada air liurnya akan menularkan ke orang yang memanfaatkan bejana tersebut. Nah, ini sebagian mereka para fuqaha membawakan alasannya karena faktor tersebut, bukan karena najisnya anjing yang menjilati air air yang ada di bejana tersebut. Dan ini adalah mazhab dari Al-Imam Malik rahimahullah yang membangun di atas pendapat ini adalah sucinya anjing dan air liurnya. Nah, pendapat yang ketiga dari kalangan mereka para fuqaha yang menyebutkan adanya tafriq, perbedaan antara anjing yang dibolehkan bagi seseorang untuk memanfaatkannya dengan anjing yang tidak dibolehkan bagi seseorang untuk memanfaatkannya. Kalau semisal anjing tersebut adalah anjing yang dibolehkan bagi seorang untuk memanfaatkannya seperti untuk berburu dan yang semisalnya, maka yang demikian tidak najis. Tapi kalau semisal anjing tersebut adalah anjing yang tidak dibolehkan bagi seorang untuk memanfaatkannya, maka air tersebut adalah air yang najis. Terkena hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang tadi kita sebutkan. Kemudian pendapat yang keempat adalah pendapat yang memperinci tentang keadaan air. Kalau semisal airnya berubah, maka dikatakan sebagai air yang najis. Kalau semisal airnya tidak berubah, maka tetap dihukumi sebagai air yang suci. Naam. Dan ini adalah pendapatnya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, dan ini adalah pendapat yang dirajihkan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala. Dan ini wallahu a'lamu bissawab adalah pendapat yang rajih berdasarkan hadis riwayat yang di awal bab telah kita sebutkan, perihal hukum air yang tercampur dengan sesuatu yang najis akan berubah menjadi najis dengan kesepakatan mereka para fuqaha, para ulama, apabila berubah baunya atau warnanya atau rasanya. Kalau semisal tidak berubah, maka tidak dihukumi sebagai sesuatu yang najis. Wallahu a'lamu bishawab. Sehingga bila mana ada seekor anjing yang menjilat ember yang besar yang berisikan air, kemudian anjing itu minum di ember tersebut, kemudian kita melihat tidak ada perubahan pada air yang ada di ember, baik dari sisi warnanya, baunya, atau rasanya, berdasarkan pendapat ini air tersebut dihukumi sebagai air yang suci dan mensucikan, tidak berubah menjadi sesuatu yang najis. Nah, dan ini wallahu a'lamu bishawab adalah pendapat yang rajih. Disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, fa innahu yuraqu idza kana qalilan amma idza kana katsiran fa innahu la yadur. Kata Syekh bin Baz rahimahullah taala, sesungguhnya air tersebut dibuang apabila kadar air itu sedikit, tapi kalau semisal air tersebut banyak, maka jilatan anjing tersebut tidak sama sekali memadaratkan air, sehingga air dikatakan sebagai air yang suci dan dibolehkan bagi seorang untuk bersuci dengannya. Wallahu a'lamu bishawab. Kemudian masalah yang berikutnya yang dibahas oleh mereka para fuqaha terkait hadis ini adalah hukum membuang air, hukum membuang air di bejana tersebut. Apakah membuang air ini adalah termasuk dari perintah yang wajib secara zatnya, ataukah tidak wajib kecuali apabila seseorang berkeinginan untuk menggunakan air tersebut, untuk menggunakan bejana tersebut. Afan. Ana ulang, membuang air ini apakah termasuk dari perintah, sehingga ketika ada seekor anjing yang menjilat di wadah yang berisikan air, maka harus kita langsung membuangnya karena itu perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ataukah perintah ini hanya dilakukan oleh seseorang kapan dia berkeinginan untuk menggunakan bejana tersebut. Kalau semisal tidak, maka tidak masalah baginya untuk membiarkannya. Ini juga permasalahan yang diperselisihkan oleh mereka para al-fuqaha. Madhab dari al-Zahiriyah, yaitu madhabnya al-Imam Ibn Hazm rahimahullah, memahami hadis ini bermaknakan wajib, dan hukum dan kewajiban di dalam hadis ini itu alal faur, harus segera mungkin dilaksanakan, harus segera mungkin dilaksanakan, sehingga walaupun kita tidak berkeinginan untuk menggunakan bejana tersebut, maka tetap terkena perintah tersebut, sehingga harus dia buang sesegera mungkin air yang ada di dalamnya. Adapun pendapat yang kedua, dan ini pendapat jumhur dari kalangan mereka para fuqaha, dan ini wallahu a'lamu bishawab, pendapat yang rajih, yang menyebutkan bahwasanya perintah untuk membuang air ini bukan termasuk dari perintah yang wajib, namun termasuk dari perkara yang mustahab, yang mustahab. Dan seseorang baru menjalankannya kapan dia berkeinginan untuk menggunakan wadah tersebut. Kalau semisal dia tidak berkeinginan untuk tidak menggunakannya, maka dibolehkan baginya membiarkannya. Karena perintah untuk membuang air ini termasuk dari perintah yang mustahab, bukan sesuatu yang wajib. Dan ini adalah madhab jumhur dari kalangan mereka para fuqaha, dan ini wallahu a'lamu bishawab adalah pendapat yang rajih. Naam. Tayyib, wallahu a'lamu bishawab. Di sana masih ada beberapa masalah terkait dari hadis yang tadi kita sebutkan, dan insyaallah taala sisa masalah tersebut kita akan bacakan pada pembahasan yang setelahnya باذن الله. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu hafizakumullah.